Pikir-pikir sampai tua, diri miskin siapa yang mau? Sabarlah sabar, tunggu dulu, belum tentu orang tak mau. Sudah kupikir sama saja, kau tinggi bulan dan bintang. Sampai kemana abang mimpi, banyak pikir, pikir merusak hati. Kan bang tidak setangkai dunia belum kiamat, panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilih, banyak janda uik uik, dunia belum kiamat. Kalau begini, apalagi tentu adik sayang padaku. Itu sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat, panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda uik uik, dunia belum kiamat. Neng, kalau begini gak ada habisnya. Emang kenapa? Si bilang dunia belum kiamat, tapi kita ada jodoh dong. Tahu deh. Abang,